Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الإخوة جماعة صلاة الصبح ورحمني الله إياكم، semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Melanjutkan telah kita dari kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Di pertemuan kita yang terakhir pada halaman 21 pada sub pembahasan ke-16 Ad-da'watu jahran, da'wah atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan suatu permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengetahui bagaimana keadaan kaumnya. Berat tantangannya. Sangat disadari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikianlah para utusan Allah Subhanahu wa taala mengemban amanah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Sebagaimana keadaan para anbiya yang terdahulu, yang sebagian mereka tidak hanya ditentang, tetapi dibunuh, dicaci, dimaki, dibenci, dibunuh. Sebagaimana orang-orang Bani Israel, bahkan Allah menyematkan karakter mereka sebagai pembunuh para nabi. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haq. Di saat datang kepada mereka seorang nabi yang tidak sesuai dengan harapan dan kepentingan mereka, mereka bunuh. Membunuh nabi. Ini kekejaman, kezaliman yang teramat besar. Dan sebagaimana telah kita baca Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuarakan da'watut tauhid secara terang-terangan, maka permusuhan yang pertama kali yang bahkan melantangkan permusuhan dan melakukan beragam cara, beragam makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah dari pihak keluarganya, bahkan pamannya. Kalau dalam bahasa kita, bahkan tidak hanya paman tetapi besannya, yaitu Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab yang dahulu ingin mendapatkan keutamaan karena sayangnya kepada keponakannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia nikahkan dua putranya sekaligus kepada dua atau terhadap dua putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Tapi subhanallah, di saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyuarakan la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Tidak hanya enggan mereka untuk mengucapkan, karena mereka sangat mengetahui akan makna kalimat syahadah. Ringan untuk sekedar diucapkan, tapi mereka orang Arab sangat memahami konteks kalimat ini dengan beragam konsekuensinya, tuntutannya. Bahwa mereka harus meninggalkan semua bentuk penghambaan, kecintaan, dan beragam amalan hati yang sebelumnya terarah kepada Allah dan yang lainnya, harus mereka arahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan kepada mereka bahwa kalian tidak mencintai Allah, mereka mengingkari. Karena mereka juga menyatakan sebagai umat yang mencintai Allah. Tapi juga mereka mencintai penghambaan kepada yang lainnya. Kepada Lata, kepada Uzza, kepada orang-orang yang telah mati yang mereka kultuskan. Bahkan dikatakan yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai yang selain Allah ini sebagaimana mereka mencintai Allah. Bayangkan, mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Ini anggapan mereka. Maka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sekedar hanya berarti dan bermakna tidak ada Tuhan selain Allah, mungkin mereka bisa mengucapkan. Tetapi ketika bermakna la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak, perhatikan yang hak, kecuali Allah, ini mereka yang tidak mau. Maka Abu Lahab dengan angkuhnya dia menyatakan sebagaimana pada poin yang keempat, perhatikan, faqala lahu ammuhu Abu Lahab, maka berkatalah untuknya ammuhu, pamannya Abu Lahab, Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka untukmu wahai Muhammad, alihada jama'atana, apakah hanya untuk seperti ini engkau kumpulkan kami. Coba lihat keangkuhannya Abu Lahab. Dan masyarakat Quraisy kala itu sangat menghormati dan memposisikan Abu Lahab. Tidak hanya dia sebagai Banu Hashim yang memiliki peranan untuk kepengurusan masyarakat Quraisy. Kita ingat Banu Hashim, turunan Banu Hashim ini asalnya dikatakan sebagai apa? Ahlul Bait. Bani Hashim, istri-istri Nabi dan anak-anaknya, ini dikatakan sebagai apa? Ahlul Bait. Asal-muasalnya dia merupakan keturunan Banu Hashim. Namanya asalnya Abu Lahab, namanya siapa? Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Saudara kandung siapa? Ayah Nabi, yaitu Abdullah. Saudara kandung. Sama-sama Banu Hashim. Dan Abu Lahab ini subhanallah, bisa dikatakan memiliki peranan yang sangat jahat tentunya, dan sangat berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari imbas kelakuan manusia jahat ini, yaitu Abu Lahab. Dan Nabi bersabar. Dan Nabi bersabar dari perilaku dan makar manusia ini. Coba bayangkan, di setiap Nabi berdakwah dia berupaya untuk mengikutinya. Nabi berbicara, dia bicara di belakangnya. Selalu menyela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bohong, dia pendusta. Dan Nabi subhanallah teramat sangat sabar menghadapi gangguan. Kalau dalam bahasa kita, baik gangguan verbal dan non-verbal, semua dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekali lagi, memang orang-orang Quraisy ini sangat memposisikan Abu Lahab dari sisi nasab, dari sisi kekayaan, dan juga dari sisi fisik. Dikatakan seorang yang tampan, kulitnya putih. Lahab memiliki dua makna, yaitu mukanya kemerah-merahan. Sehingga dikatakan seorang yang tampan. Orang yang tampan. Rambutnya panjang. Kadang-kadang rambutnya dikepang. Sebagaimana disebutkan bagaimana biografi manusia jahat ini, yang memang orang melihat fisiknya akan terpesona. Ini Abu Lahab. Maka فَأَنْزَلَ fi فِي surat سُورَةَ الْلَحَبَ, untuknya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan satu surah, yaitu surah Al-Lahab yang menyala-nyala. Bisa berarti mukanya memang kemerah-merahan. Bisa berarti pula, kata para ulama, api yang menyala-nyala. Yang kelak tentunya dia akan dibakar dengan api neraka. Dan ayat yang diturunkan ini, diturunkan subhanallah, di masa masih hidupnya Abu Lahab. Coba bayangkan, orang kalau sudah diancam, itu akan ketakutan. Tapi subhanallah, manusia ini, Allah turunkan satu surah di masanya, menyingkap perilakunya dan ancaman yang Allah akan berikan, dan ini subhanallah, bertambah keangkuhan dan kesombongannya. Benar-benar manusia antagonis, manusia bengis, tidak memiliki hati nurani, katakan demikian. Dan juga merupakan mukjizat bahwa orang ini tidak akan mendapatkan petunjuk. Makanya kita bisa menyatakan fulan min ahli nar di masa hidup ketika ada nasnya. Ketika ada apa? Nasnya. Kalau tidak ada nasnya, tidak bisa kita memastikan. Masih hidup, masih ada di hadapan mata kita, kemudian kita akan, oh fulan ini pasti masuk neraka. Oh si fulan ini pasti masuk surga. Siapa yang memastikan? Tidak ada yang bisa memastikan. Yang mengetahui perkara yang gaib adalah Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Bisa kita pastikan ketika yang memastikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau wama yantiqu anil hawa. Kalau tidak dinaskan, tidak boleh untuk kita memastikan. Sejahat apapun di hadapan mata kita, kalau masih hidup, kita tidak tahu, mungkin dia akan mendapatkan petunjuk lah. Karena petunjuk di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah ada nas, ini pasti. Sebagaimana Abu Lahab dikatakan, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Di masa hidupnya sudah Allah katakan, tabbat. Telah celaka. Yada, kedua tangan Abi Lahab. Kedua tangan Abu Lahab. Wa tabb. Dan akan celaka dan binasa. Tab itu celaka. Di sini para ulama mufassirin menyatakan bahwa tabbat yada maknanya celaka dari apa yang dilakukan oleh kedua tangan Abi Lahab. Karena memang Abu Lahab melakukan segala bentuk kejahatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara yang kita ingatkan, baik secara fisik atau non fisik, verbal ataupun non verbal, ucapan dan tangan. Dan ini disebutkan dengan yada Abi Lahab, celaka akibat perbuatan Abu Lahab. Coba di sini ada perbedaan ya. Tabbat ini muannas. Yang terakhir, tabba. Sama-sama fi'il. Sama-sama fi'il madhi. Tapi yang pertama, ada ta'ut ta'nits. Tabbat, celaka. Yang kedua, tabba. Celaka juga, tapi tidak ada ta'ut ta'nits. Ini ada kesempurnaan makna dalam sebuah kebinasaan. Karena yang pertama disebutkan, tabbat yada. Sungguh celaka. Diakibatkan perbuatan kedua tangannya. Yada. Maka disebutkan dengan mu'annas. Adapun wadabba, kata-kata tab yang berikutnya adalah kebinasaan pada dirinya. Binasa dan celaka dari perbuatannya, dan kelak dia akan binasa fisiknya, akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Di dunia pun subhanallah, orang ini mati, yaitu Abu Lahab, itu setelah perang Badar. Setelah perang Badar dikatakan dia punya penyakit, Allah timpakan penyakit seperti penyakit kusta. Membusuk tubuhnya. Bahkan dalam tarikh dikatakan bahwa sampai 3 hari tidak ada yang berani menguburkan. Membusuk dan khawatir akan menular. Sampai anaknya sendiri, Utaibah, yang memandikannya dengan cara dilempar atau disiramkan air dari jarak jauh. Mereka tentunya pewaris agama Nabi siapa? Asal muasalnya Nabi Ibrahim. Ada tradisi yang mereka masih bawa. Ini Abu Lahab. Dan Utaibah ini juga manusia jahat. Karena anak-anak Abu Lahab sebagian besar masuk Islam kecuali orang ini, Utaibah. Kalau yang lainnya jadi pahlawan, pahlawan Islam. Subhanallah. Seperti Udbah. Ini bahkan jagoan dalam perang Hunain. Kelak di perang Hunain menjadi pahlawan. Dan putri-putrinya pun juga beriman. Durrah bapaknya. Di antara putri Abu Lahab ada yang bernama Durrah. Berarti ini siapa? Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Durrah ini masuk Islam jauh sebelum hijrah. Bahkan dia memiliki istimewaan. Putri Abu Lahab ini yang bernama Durrah radhiyallahu taala anha, keistimewaan hijrah bersama Nabi ke kota Madinah. Menikah 3 kali. Pertama dengan gembong musyrikin, kemudian menikah dengan salah seorang sahabat yang dikatakan kalau malaikat turun itu menyerupai orang ini, yaitu Dihya al-Kalbi, manusia atau sahabat Nabi, sahabat Nabi, sosok yang sangat beriman kepada Allah dan sangat tampan, hingga malaikat ketika turun dan menyerupai manusia, maka mirip dengan Dihya al-Kalbi. Sangat gagah, sangat tampan. Bahkan diriwayatkan di masa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, dikhawatirkan menjadi fitnah sampai digundul rambutnya. Digundul apa? Rambutnya. Tapi ketika digundul bertambah tampan. Subhanallah. Ini menjadi suami siapa? Durrah. Kemudian setelah itu dia menikah juga dengan putra angkat Nabi, Zaid ibn Harithah. Ini Durrah. Seorang wanita penyair, ahli bahasa. Seorang wanita yang dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada gosip yang seakan-akan memojokkan. Ketika ada orang menjelaskan ini putrinya Abu Lahab. Seakan-akan dengan kalimat ini tentunya seakan-akan memojokkan bagaimana posisi dia dari anak seorang musuh Nabi. Akhirnya Nabi pun membela karena keimanannya. Membela tentunya karena keimanannya. Ini Durrah radhiyallahu ta'ala anha. Dan putra-putra yang lainnya beriman kecuali tadi itu Udbah. Bahkan Udbah ini sangat jahat, sama dengan abinya, dengan ayahnya maksudnya, sama dengan ayahnya, mencela, mencaci Nabi, hingga Nabi mendoakan untuknya, Allahumma sallit kalbin min kilabik. Allah masallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, jadikan orang ini mangsa dari anjing. Jadikan orang ini mangsa anjing daripada anjing-anjingmu. Anjing itu juga bisa menjadi kiasan untuk binatang buas. Dan ternyata benar. Anaknya Abu Lahab ini mati, diterkam singa. Sangat jahat dua orang ini. Plus istrinya. Istri Abu Lahab yang Allah ceritakan di sini. Namanya siapa? Ummu Jamil. Ummu Jamil asalnya. Baik. Allah turunkan satu surah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Lanjutkan. Apa kelanjutannya? Coba baca. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma aghna anhu. Tidak akan bisa mencukupi, menolong untuknya harta, maluhu wa ma kasaba, dan apa yang dia usahakan. Disebut oleh para ulama ketika menyebutkan tafsir akan ayat ini bahwa saking angkuhnya, karena angkuh dan sombongnya, dia berkata di hadapan orang-orang musyrikin Quraisy, "In kana ma qala ibn akhi haqqan," kalau benar dari apa yang diucapkan anak saudaraku ini, anak saudaraku yaitu anaknya Abdullah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya benar bahwa dia akan celaka, bahwa dia akan binasa, dan apa yang dibawanya benar, laftadi nafsi bimali wauladi, sungguh aku kelak akan menebus diriku dengan harta dan anakku. Ini angkuh dan sombong. Seakan-akan kekayaan itu yang dia milikinya dan keturunannya akan bisa menjadi garansi, akan bisa menjadi jaminan yang bisa membebaskan dia dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab dengan menyatakan apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Kasab dan apa yang diusahakan, para ulama, ai auladu. Keturunannya, yaitu anak-anaknya. Dan ini juga mengingatkan kepada kita, kata para ulama, bahwa nasab itu tidak bisa membantu ketika memang orang ini rusak amalannya. Sebenarnya dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih, apa kata Nabi? Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang amalannya itu lambat, tidak punya amalan, tidak punya, maka tidak akan bisa terbantu dengan nasabnya, tidak akan bisa dipercepat dengan nasabnya, tidak bisa menjadi jaminan. Walaupun dia Bani Hashim, walaupun dia apa? Bani Hashim. Tapi kalau sekiranya dia beriman, subhanallah, Allah berikan keutamaan. Orang yang beriman dan sebagai ahlul bait ini memiliki istimewaan. Orang yang beriman dari ahlul bait, baik yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setelahnya, dia beriman, subhanallah, mereka memiliki keutamaan, keistimewaan, dan itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, lam yusri bihi nasabuh, tidak akan bisa nasab itu membantunya, tidak akan bisa nasab itu membantunya. Bahkan Bahkan Allah pastikan dengan ayat yang selanjutnya apa? Sayasla nara dzatul hab. Niscaya dia benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Sayasla. Dia akan masuk ke dalam neraka. Yang apinya itu menyala-nyala. Lahab itu menyala dari semua, kata para ulama, menyala dari semua arah. Arah kiri, arah kanan, arah dari arah atas, arah bawah, semuanya. Diazab dari semua penjuru. Maka dikatakan lahab. Zata lahab. Lahab, api yang menyala dari semua penjuru. Kiri, kanan, atas, bawah. Untuk mengazab manusia ini. Yang tidak bisa dibayangkan tentunya. Dan kejahatan manusia ini dibantu oleh istrinya. Wa mra'atuhu. Dan wanitanya, yaitu istrinya. Dalam Al-Quran, kata-kata imro'ah itu maksudnya istrinya. Imro'ah itu artinya wanita. Tapi maksudnya apa? Istrinya. Wa mra'atuhu. Dan istrinya, yaitu istri Abu Lahab. Hammalatal hatab. Sang pembawa kayu bakar. Ini ada dua bacaan. Hammalatal hatab. Dalam qiraah yang lainnya, hammalatul hatab. Kalau yang kita baca, qiraah yang kita baca yaitu hammalatal hatab. Pembawa kayu bakar. Di sini ada beberapa tafsiran para ulama. Apa yang maksudkan pembawa kayu bakar? Yang pertama, itu wanita yang suka mencari kayu yang berduri atau sesuatu yang berduri, dia bawa dan dia letakkan di jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, hamalatul hatab, itu wanita penyebar permusuhan, penyebar namimah, penyebar ghibah, seperti orang yang membawa kayu bakar di mana-mana menyalakan api fitnah. Yang ketiga, hamalatul hatab, itu Allah akan azab dia kelak di neraka dengan membawa bahan bakar. Yang dia bawa dan untuk membakar dirinya. Ini penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala yang utuh. Sudah diazab, dia mengambil sesuatu untuk diazab dirinya. Dia letakkan di punggungnya. Subhanallah, ini wanita yang setia kepada suaminya dalam semua keburukan yang dilakukan oleh suaminya. Yang unik, ma'asyiral ikhwah, dalam ayat ini sebagian para ulama mengambil pelajaran bahwa orang yang akan menikah itu hendaknya memilih pasangan. Yang akan menjadi asbab kebaikan. Yang bisa saling kelak akan menolong dalam permasalahan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada pelajaran yang saya katakan agak unik. Hendaknya setiap pasangan ketika memang sudah menikah dan mendapatkan sesuatu yang tidak baik pada pasangannya, bersabar dan benahi dia. Terus. Jangan menjadikan sebuah kunci penyelesaian adalah tidak bisa cerai. Jangan. Sabar. Apalagi ketika dia memang menginginkan kebaikan. terus bertahan. Karena memang yang diinginkan oleh syaitan adalah perpisahan. Maka ketika mendapatkan kekurangan, bukan dengan serta-merta langsung dia ceraikan. Berjuang dia. Sabarnya Zainab radhiyallahu taala anha, coba antum perhatikan. Contohnya Zainab. Sampai beliau tidak hijrah, bayangkan. Berada di kota Mekah menyertai istrinya yang masih kafir kala itu. Bertahan dia untuk memberikan apa yang dikatakan nasihat kepada suaminya. Bertahan, bertahan. Hingga hijrah pun dia tidak ikut. Bayangkan, hijrah bersama Nabi. Kan menginginkan kebaikan kepada suaminya. Dalam rentan waktu yang lama. Bayangkan, sampai suaminya ikut perang melawan Nabi. Perang melawan siapa? Melawan Nabi. Bersabar Zainab sampai pada satu waktu akhirnya mendapatkan petunjuk dan masuk Islam. Makanya ma'asyarul ikhwah, ini penting. Ini disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan surat ini, maka saya katakan agak unik tentunya ketika para ulama mengambil istinbat bahwa kita ini butuh kesabaran. Mereka bersabar dengan keburukan, kita bersabar dengan upaya kebaikan. Itu maksudnya. Hamalatul hatab fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada hablun. Ada tali habl, sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Habl menjadi apa? Kabel ya, yang mengikat tali. Habl min masad. Masad yaitu tali atau fiji dia di lehernya. Di lehernya itu ada tali yang terbuat daripada sabut. Bisa sabut korma kata para ulama, atau dari sesuatu yang dianyam menjadi tali sabut. Ini juga disebutkan dalam beberapa tafsiran oleh para ulama salaf. Ada yang bermakna bahwa dia memang membawa kayu yang berduri yang tadi dia cari itu dengan cara diangkat, sebagaimana orang Arab itu diangkat dengan lehernya, digantungkan kemudian dibawa. Kan ada orang membawa kemudian diikatkan tali kemudian berjalan. Ada yang mentafsirkan demikian. Ada yang mentafsirkan wanita yang angkuh dan sombong yang menampakkan kekayaannya dengan perhiasan yang dia pakai. Dengan perhiasan yang dia pakai. Sombong, angkuh. Dan menampakkan perhiasannya. Kalung dia pakai yang besar. Ada yang menafsirkan bahwa kelak dia akan mengadab apa yang tadi disebut oleh para ulama. Kayu bakar yang dia bawa ini. Untuk menyempurnakan bentuk sifat adabnya. Untuk tidak lepas daripada adab itu. Dia ikatkan, diikat di lehernya. Sehingga terus adab itu dia rasakan. Allahu musta'an. Hammalatul hatab fi jidha hablum min masad. Jid itu leher. Satu surah mengabarkan kepada kita sifat ancaman dan adab secara utuh di dunia dan di akhirat. Ini menakjubkan. Ini kata para ulama mukjizat. Satu surah khusus, walaupun pendek tentunya, tapi mensifatkan azab secara terperinci di dunia dan di akhirat kelak. Dan memang subhanallah, manusia yang sangat angkuh. Ini poin yang keempat. Baik, sebagai penutup, di sini katakan faqala lahu ammuh, perhatikan poin yang keempat. Am itu saudara dari jalur ayah, itu namanya am. Adik, ayah, abang ayah, itu namanya am. Ammun, am. Kalau dari pihak ibu, apa namanya? Khalah. Khalah. Jadi ada am, kalau am itu dari pihak ayah. Am untuk laki-laki, paman. Kalau bibi apa? Ammah. Ammi, ammati. Kalau ammati, bibi dari pihak ayah. Adik perempuan ayah atau kakak perempuan ayah. Tentunya ini mahram. Kalau dari pihak ibu, abang ibu atau adik ibu, namanya khal. Namanya apa? Khal. Kalau perempuan berarti apa? Kalau perempuan apa? Khalah. Di dalam hadis Nabi SAW, ingat, siapa yang dikatakan fi manzilatil um, kedudukannya seperti ibu? Apa kata Nabi? Al-khalatu fi manzilatil um, bibi itu seperti ibu. Sangat spesifik. Bukan ammah, tapi siapa? Bibi. Kadang-kadang orang, kita ini kadang-kadang di dalam kehidupan ya, kadang-kadang memang subhanallah, ada kedekatan dari pihak jalur ibu kadang-kadang. Tapi lebih daripada itu semuanya, memang untuk dari jalur ibu, khususnya yang wanita, khalalah, itu mulai kedudukan yang mulia. Karena Nabi menyatakan, al-khalatu fi manzilatil bibi dari pihak ibu, itu kedudukannya seperti ibu. Seperti apa? Seperti ibu. Ini khalah. Faqala lahu ammuhu Abu Lahab. Abu Lahab, ini kunyahnya Abu Lahab. Yang namanya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Baik. Ini yang bisa kita baca, dan insyaAllah kita lanjutkan nanti pada bab yang ke-17, jam'uhu li'ashiratihi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.